Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid Lisyai Dr. Salih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafidullah. Kita masih melanjutkan bab termasuk kesyirikan seseorang beristighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sebuah hadis oleh Syekh rahimahullah, warwa at-Tabraniyu bi isnadihi, dengan sanadnya annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafikun yudil mu'minin, bahwa pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang biasa menyakiti orang-orang yang beriman dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Dia sering menyakiti, mengganggu orang-orang yang beriman. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka orang-orang yang beriman mengatakan, kumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Kumu, berdirilah dengan kami, bersama kami kita beristighosah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni beristighosah meminta pertolongan untuk yakni supaya dilepaskan dari gangguan-gangguan orang munafik. Tapi dengan kalimat nastaghisu, beristighosah, kita beristighosah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yustaghasu bi, sesungguhnya tidak boleh beristighosah meminta pertolongan kepadaku. Wa innama yustaghasu billah, sesungguhnya beristighosah itu hanya kepada Allah. Al-Imam At-Tabrani, dia adalah Al-Hafidh Al-Imam, dia adalah Al-Hafidh Al-Imam Sulaiman Ibnu Ahmad Sahibul Ma'ajini Salasah. Dia adalah Sulaiman bin Ahmad, yakni penulis kitab Tiga Mu'jam, ya, Tiga Mu'jam yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabrani. Bisnadihi, dengan sanadnya sampai kepada Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Dikatakan bisnadihi, sanadnya itu sampai sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Maka dikatakan bahwa pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang biasa menyakiti, mengganggu orang-orang beriman. Munafik yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pimpinan munafik, ya, yang dengan ucap-ucapannya selalu menyakiti orang-orang beriman, bahkan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika mendapatkan berita yang negatif, langsung bersegera untuk menyebarkan berita tersebut, termasuk berita hadisul ifki, kejadian berita dusta yang terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang menyebarkannya ini tadi, untuk menyakiti Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Tiga dapat peluang sedikit saja untuk bisa mencela Nabi dan orang-orang yang beriman, dia akan lakukan. Ini adalah Rasul Munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu adalah pimpinan gembongnya orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang biasa mengganggu orang-orang beriman. Padahal mengganggu orang-orang beriman itu adalah satu yang dosa yang besar. Atas kesalahan apa mereka diganggu? Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Apalagi mereka mengganggu, mencela terhadap sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang yang beriman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "Waqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Sungguh mereka ini yakni membuat kedustaan dan dosa yang sangat nyata yang mereka lakukan dalam mengganggu orang-orang yang beriman. Innalladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, maka sungguh bighairi maktasabu, dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Mereka mencela, mereka mencemooh dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Maka sungguh mereka telah melakukan kedustaan yang sangat nyata dan dosa yang sangat nyata. Dalam surat Al-Hijab ayat yang ke-58 kalau tidak salah, karena setelahnya adalah surat ayat Hijab. Bisa dicari ayat yang ke-58 di situ. Orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, mencela mereka dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Nah, ini adalah sikap dan sifat orang-orang yang munafik seperti itu. Suka mengganggu orang-orang yang beriman. Faqala ba'duhum, sebagian mereka kemudian mengatakan, kumu bina, berdirilah bersama kami. Kita meminta atau beristighosah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari munafik ini. Nastaghisu bi Rasulillah, sebelumnya wa nifaquna, nifaq yang dimaksudkan di sini adalah idharul Islam wa ikhfaul kufri. Yakni menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Ini yang dikatakan sebagai nifaq i'tiqadi, keyakinan, yang karenanya mereka itu lebih berat dosanya, lebih jelek keadaannya daripada orang-orang kafir yang nyata-nyata dia adalah kafir. Karenanya Allah SWT nyatakan, innal munafikina fitdarkil aswali minan nar. Ini kondisi orang demikian tadi, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman, terancam dengan azab neraka yang paling bawah, kerak neraka. Sungguhnya orang-orang munafik itu fitdarkil asfali minannar, di kerak neraka yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada perkataan tadi, sebagian orang yang beriman, kita beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainat lubu minhu kaffa hadzal munafiqi anil adza. Kita meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau menahan kejelekan, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang munafikin tadi. Meminta kepada Rasul agar beliau menahan gangguan ucapan yang dilakukan oleh orang-orang munafik, kejelekan yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memakai kalimat istighosah, istighosah sebagaimana telah dijelaskan, meminta pertolongan ketika dalam keadaan darurat, bahaya yang bisa mengancam seseorang, untuk menghindarkan bahaya, untuk menghindarkan bencana, itu namanya istighosah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah dari sesuatu yang membahayakan, yang memandorotkan, yang akan menimbulkan bencana bagi dia. Maka ketika mereka memakai kalimat istighatsah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, innahu la yustaghatsu bi, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Jadi apa? Meminta pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menghilangkan gangguan kejahatan orang munafik tadi. Maksud kalimat ini adalah karya sallallahu alaihi wasallam ay yasta'mila hadzal lafdha fi haqqihi ta'adduban ma'allah. Maksudnya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan kalimat tersebut. Kita beristighosah kepada Rasul. Karena istighosah itu hanya kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika pada perang Badar. Penggunaan kalimat istighosah kepada seseorang, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, Rasul tidak suka kalimat itu dipakai. Ta'adduban ma'allah, dalam rangka beradab, karena ingin beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan istighosah itu hanya untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka kalimat itu disematkan kepadanya. Lebih-lebih kalimat itu diberikan kepada orang yang kedudukannya di bawah Rasul. Tidak pantas lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mau. Benci kalimat istighosah itu diberikan kepada makhluk. Karena yang mampu menghilangkan segala bencana, yang mampu menghilangkan segala musibah, penyakit dan lain sebagainya, yang ditakuti oleh manusia, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang lagi marak sekarang ini virus corona. Ya, corona ya. Yang mematikan, yang menggegerkan dunia. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkena virus tersebut. Selalu membaca ayat kursi, selalu membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah, dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa tersebut. Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Diucapkan doa itu untuk supaya kita terhindar dari berbagai macam musibah, penyakit dan lain sebagainya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjagaku, mimab talaga bihi, dari apa-apa yang Allah timpakan penyakit itu kepadamu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakanku, memberikan kelebihan kepadaku dari kebanyakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijaga dari berbagai macam musibah dan bencana ataupun penyakit. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari penjagaan itu, bukan minta kepada makhluk. Bukan beristighosah kepada makhluk. Bahkan di Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka ketika para sahabat radhiyallahu anhum beristighosah kepada beliau. Kariha sallallahu alaihi wasallam ayyastamala hadha lafdhu fi haqqihi. Rasul tidak suka kalimat istighosah diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai juga terjatuh kepada kesyirikan karena beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna secara global hadis ini adalah lamma qawiyal islamu kana hunaka sanafun minal kuffar. Ketika Islam telah menjadi kuat, ternyata di sana ada kelompok dari orang-orang kafir yang mereka memandang, mereka melihat bahwa masuk Islam secara zahir untuk melindungi diri mereka, untuk menjaga harta mereka supaya mereka tidak diperangi oleh kaum muslimin. Ketika Islam kuat ketika itu di kota Madinah, sebagian kelompok dari orang kafir itu tadi, mereka mau tidak mau harus masuk Islam untuk menjaga dirinya, menampakkan keislaman secara dohirnya. Wal baqa'a 'alal kufri batinan, sementara di dalam hatinya masih tetap dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Summu bil munafikin. Mereka inilah yang dinamakan orang-orang munafik. Mereka ini yang dinamakan orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, dan ini adalah nifak i'tiqadi tadi. Nifak kemunafikan, keyakinan yang bisa menggugurkan keislaman seseorang karena memang dia nampakkan itu hanya zahirnya saja, hatinya tidak. Karena di sana ada nifak amali, ya, dia nifak hanya dalam masalah amal. Idza haddatsa kadzdzaba, misalnya jika dia berkata dia berdusta, ini termasuk ciri dari sifat-sifat orang munafik. Ini amal dari ucapan-ucapan tersebut. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan jika dia diberi amanah dia berkhianat, tidak menunaikan amanah tersebut. Wa idza khosama fajara, dan jika dia berselisih, bermusuhan dengan yang lainnya, dia melakukan kecurangan, kejahatan. Ditafsirkan, dijelaskan ketika bermusuhan dengan yang lainnya melakukan kecurangan, misal dalam hal yakni dia mengakui hak saudaranya, padahal itu bukan hak dia, mengakui sebidang tanah misalnya 100 meter dia akui, padahal itu dia tahu bahwa itu adalah punya saudaranya, bukan punya dia. Kemudian dia bawa perkaranya kepada hakim, jadi berselisih, bermusuhan, karena yang punya merasa dia yang punya. Berselisih di hadapan hakim, bersumpah, dia membawa bukti-bukti tentang hak tersebut dan lain sebagainya. Akhirnya dia yang menang. Dia ambil hak saudaranya ini. Idza khosama fajara. Jika bermusuhan, berselisih dengan saudaranya, dia melakukan kejahatan atau kecurangan dalam rangka untuk mengambil hak saudaranya. Alhamdulillah. Sebagian dari kita demikian, sebagian dari orang yang beriman itu ada daripada perangai-perangai khoslatun minan nifaq. Ada satu perangai yang terkadang ada pada orang yang beriman. Maka ketika orang beriman didapati dia mempunyai satu perangai ini, berarti dia ada perangai kenifakan. Dan itu adalah sifat ciri orang munafik. Namun belum sampai pada batasan keluar daripada Islam, sebagaimana munafik nifak i'tiqadi tadi. Itu adalah nifak amali. Nifak amali sama nifak i'tiqadi. Nifak amalan sama nifak keyakinan. Kalau yang disebutkan di sini adalah nifak i'tiqad, yang mana mereka menampakkan keislaman tapi hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karenanya mereka tadi diadab dengan adab yang paling keras. Karena kondisi dan keadaan mereka tersebut. Ini ketika Islam kuat, ada segolongan dari orang-orang kafir yang menampakkan keislaman secara zahir tapi batinnya tetap dalam keadaan kafir. Itulah orang-orang munafik. Ini di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada. Tentu di masa kita pun lebih banyak lagi. Bukan tidak ada, tambah banyak, karena semakin tambah zaman itu tahun demi tahun, zaman itu semakin tambah jelek. Setiap berlalu zaman satu masa, masa yang akan datang itu lebih jelek daripada masa yang setelahnya, sebelumnya. Terus demikian sampai masa yang terakhir itu yang hidup adalah manusia yang paling jelek, yang mendapati hari kiamat. Karena ketika sebelum datang hari kiamat, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, mereka akan mati semuanya dengan adanya angin yang berembus. Yang tinggal adalah manusia yang paling jelek yang akan mendapati kiamat itu. Wa kana, kata Syekh Shalih Fauzan hafidhullah, wa kana yasturu minhum minal aqwali wal af'ali ma yudayikul muslimin. Bahwa keadaan orang munafik ini seringkali datang dari mereka ucapan-ucapan yang menyakitkan, perbuatan-perbuatan yang membuat sempit dada orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Selalu menyakiti kondisi dan keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Tentunya di masa kita banyak sekali yang demikian. Mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyakiti orang muslim. Menghina orang muslim begini dan begitu, direndahkan. Dari kalangan orang-orang munafik yang biasa seperti itu. Bajunya baju muslim, pakaiannya pakaian muslim, tapi ucapannya menyakiti kaum muslimin. Wa min dzalika ma hasala min hadzal rajul. Oleh karena itu, karena orang muslim mendapatkan perlakuan dari orang ini, hatta talaba ba'du sahabah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian para sahabat mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menahan apa yang dilakukan oleh orang munafik ini tadi, menahannya dan mengecam daripada orang-orang munafik. Wa nabi yaqdiru ala dzalik. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melakukan karena Islam kuat. Orang-orang munafik tadi tidak seberapa. walaupun yang terpengaruh banyak ratusan, tapi kaum muslimin ketika itu kuat sehingga mereka tadi tidak berani macam-macam dengan kaum muslimin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih senang menampakkan keislaman daripada menampakkan kekafirannya tadi. Takut orang-orang munafik pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kuat ketika itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk mencegah tindakan orang-orang munafik tadi. Lakin lamma kanat sighatul lati taqaddamu biha ilaihi fiha isaatu adabin ma Allah ma yanbaghi an tuqal. Istankarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'liman lis-sahabah wa saddan lil-dari'ati syirki wa himayatan lit-tauhid. Dikarenakan sigot bentuk kalimat yang diucapkan oleh para sahabat mereka dengan menggunakan kalimat istighosah, kita beristighosah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam kalimat tersebut isa atau adabin Allah, itu adalah kalimat yang buruk dalam beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak sepantasnya untuk diucapkan kalimat itu kecuali untuk Allah, bukan kepada makhluknya, bukan kepada Nabi. Nabi ingkari kalimat tersebut istangkaroha. Nabi mengingkari ucapan istighosah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi lagi istighosah kepada selain Nabi, lebih pantas lagi untuk diingkari, dibenci. Yang demikian itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci kalimat tersebut. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari ucapan tersebut? Ta'liman lis sahabah, untuk mengajari para sahabat. Jangan memakai kalimat istighosah. Jangan memakai kalimat istighosah. Ingin mengajari para sahabat, itu tidak pantas. Bukan kalimat itu diucapkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasaddan lidari atisyirki, dan juga dalam rangka untuk menutup celah-celah kesyirikan, pintu-pintu kesyirikan ditutup dengan kalimat itu. Dihindari penggunaan kalimat istighosah karena bisa menjerumuskan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhak dan yang mampu menghilangkan kesulitan, kesusahan, bencana, malapetaka, penyakit itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang pantas untuk dimintai pertolongan dengan kalimat istighosah itu ya kepada Allah. Dan juga himayatan litauhid, dan juga dalam rangka untuk menjaga tauhid para sahabat radhiyallahu anhum dan umat ini, agar mereka tetap berada di atas tauhid, beribadahnya kepada Allah, beristighosah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, tawakul, berserah diri hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, rasa takut hanya kepada Allah. Demikian diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tauhid para sahabat sehingga menjadi kuat. Selalu mendapatkan pengajaran, teguran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka salah dalam ucapan atau tindakan-tindakan mereka, atau dalam memahami satu perkara. Diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaitannya hadis ini terhadap bab bahwa termasuk kesyirikan itu adalah beristighosah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Kaitannya inna fihi ingkaron Nabi sallallahu alaihi wasallam al-istighasati bi ghairillah. Bahwa dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari istighosah yang diberikan kepada selain Allah. Nabi mengingkari istighosah yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini disebutkan demikian. Karenanya kita dapat mengambil faedah istimbat daripada hadis tersebut. Yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Hafidzullah, annahu la istaghasu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairu min babi aula. Bahasanya tidak boleh beristighasah meminta pertolongan kepada nabi dalam hal untuk menghilangkan gangguan, bencana, malapetaka dan lain sebagainya. Tidak boleh meminta pertolongan kepada nabi dalam hal itu. Wa ghairuhu min babi aula, dan kepada selain nabi tentu lebih layak lagi untuk tidak minta pertolongan kepadanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari istighosah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak suka para sahabat beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-irsyadu ila husnil lafzi wa himayati tauhidi. Dalam hadis ini ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan lafaz yang bagus dan untuk menjaga tauhid. Nabi membimbing agar para sahabat ini ketika ingin meminta pertolongan kepada seseorang memang mampu untuk memberikan pertolongan padahal yang dia mampu dengan ucapan yang bagus, bukan memakai lafaz istighosah. Dan ada bimbingan dari Nabi pula bahwa beliau membimbing untuk menjaga tauhid. Jangan sampai tauhid ini tercampuri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga adalah sabdut turukil mufdiyati ila syirki. Pelajaran yang ketiga adalah menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ditutup jalan-jalan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditutup, dicegah agar supaya umatnya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan yang mana itu merupakan dosa yang sangat besar yang tidak akan diampuni dosa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu dihadapkan kepada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mananya kemudian seseorang itu meremehkan masalah dosa-dosa besar. Bukan maknanya demikian, tetap dosa-dosa besar itu adalah perkara yang dilarang dalam agama. Namun ketika seseorang kemudian dia terjatuh ke dalam dosa-dosa besar tersebut, selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala hadapkan dosa itu dengan ampunan dan rahmatnya. Insya'a adzabah wa insya'a ghafarah, jika Allah kehendaki dia akan diadab karena dosa-dosa yang dia lakukan, namun dia tidak kekal dalam neraka. Insya'a ghafarah, jika Allah berkehendak akan diampuni dosa-dosa itu karena dia tidak berbuat syirik kepada Allah, diampuni, dia tidak diadab dalam neraka. Dan juga para pelaku dosa besar, mereka pun kelak akan mendapatkan bagian dari syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam li ahlil kabair. Yang mana syafaat ini diingkari oleh orang-orang Khawarij, kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, karena pemahaman dan pemikiran mereka, di mana mereka menganggap pelaku dosa besar itu mereka adalah kafir. Sehingga ketika pelaku dosa besar itu kafir, menurut mereka yang syafaat itu tidak ada gunanya. Wala tanfa'us syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat syafaat orang yang memberi syafaat kepada orang-orang kafir, tidak ada manfaatnya. Ini karena kesalahan mereka memahami tadi bahwa pelaku dosa besar itu kafir, kata mereka. Kelompok orang-orang Khawarij yang sering mengkafirkan kaum muslimin karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan. wa man taba'ahum, dan juga yang mengekor mereka orang Khawarij ini adalah orang Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah juga demikian berpandangan pelaku dosa besar itu, namun di dunia ini mereka ada di antara dua kedudukan, tapi mereka berpandangan pula di akhirat mereka akan kekal di dalam neraka pelaku dosa besar ini, sama dengan Khawarij juga. Namun sikap mereka ketika dirinya berbeda, bahwa pelaku dosa besar manzilatun baina manzilatain, dia ada di antara dua kedudukan, antara kafir dan iman. Dia tidak iman dan juga tidak kafir. Ya sudah, kedudukannya seperti itu, membingungkan orang. Kedudukannya seperti apa? Ini kafir tidak, beriman juga tidak. Namun Ahlussunnah wal Jamaah ada di antara perkara yang sangat jelas, wadih, bahwa dia beriman dengan keimanannya, namun dia bermaksiat dengan dosa besarnya. Karena iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambahnya keimanan itu dengan amalan ibadah, amalan ketaatan, berkurangnya keimanan itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa itu. Hingga kelak orang-orang yang berbuat dosa itu keimanannya tinggal dirham, tinggal satu dirham saja, seberat satu dirham. Sebagian mereka dari orang yang beriman, keimanannya hanya nisfu dirham, setengah dirham. Sebagian daripada orang yang beriman karena kemaksiatan-kemaksiatan mereka, keimanannya hanya miskola derah, hanya seberat, yakni biji sawi atau semut hitam yang kecil. Dan itu nanti akan dikeluarkan dari nerakanya Allah SWT ketika mereka disiksa di dalam neraka, bisyafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat terhadap ahli kabair ini diingkari oleh orang-orang Khawarij, kelompok yang suka mengkafirkan itu, begitu pula pengikut mereka dari kalangan Mu'tazilah. Kembali kepada faedah di sini, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menutup jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan karena dosanya sangat besar, tidak diampuni oleh Allah SWT, sehingga kita berupaya dan berusaha agar supaya kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. Agar supaya kita tidak terjatuh dalam kesyirikan, ya perlu kita belajar kesyirikan itu apa saja sehingga kita bisa menghindari. Kesyirikan sebagaimana disebutkan dalam kitab ini yang ditulis oleh Syekh rahimahullah, ini kitab menjelaskan sekian banyak macam-macam kesyirikan. Hanya di bab-bab awal saja dijelaskan tentang tauhid, keutamaan tauhid, kemudian makna tauhid. 5 bab yang awal dijelaskan tentang masalah tauhid, tapi setelahnya dibahas tentang masalah kesyirikan. Bukan semata-mata tauhid saja, tapi kesyirikan itu juga perlu dipelajari. Dipelajari kesyirikan itu supaya seseorang tidak terjatuh pada kesyirikan. Yang keempat, masru'iyatus sabri 'alal adza fillah, disyariatkannya untuk bersabar atas gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan diuji. Diuji dengan berbagai macam dari kelompok tadi, dari kalangan munafik, dari kalangan orang-orang kafir dan lain sebagainya. Dia akan diuji, diganggu, dicela, dicemooh. Jangankan mungkin kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian dikala menyampaikan dakwah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, beliau dicaci maki, beliau diganggu, beliau dilempari kotoran unta ketika sholat dan lain sebagainya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya bagus, adabnya, akhlaknya kepada tetangga masya Allah, suka membantu, suka memberi. Tapi toh ketika dia menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala ternyata diganggu, maka syariat ini membimbing untuk seseorang tetap bersabar di atas gangguan-gangguan itu. Dan kesabaran ini termasuk daripada sifat bagi orang-orang yang beruntung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah dhammun nifaq. Pelajaran yang kelima dari hadis ini adalah tercelanya sifat nifaq. Kemunafikan itu adalah tercela. Baik nifaq amali ataupun nifaq i'tiqadi. Lebih-lebih nifaq i'tiqadi yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Tercela sehingga seseorang hendaknya dia menjaga daripada kemunafikan ini tadi. Yang keenam adalah tahrimu adiyatil mu'minin li'annaha min fi'lil munafiqin. Haramnya mengganggu, mencela orang-orang yang beriman. Dikarenakan mengganggu dan mencela orang-orang yang beriman itu adalah termasuk perbuatan orang-orang munafik. Mengganggu, mencela orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengganggu mereka dalam peribadahannya, mengganggu mereka dalam yakni perbuatan-perbuatan baiknya, diganggu dengan ucapan-ucapan dia, dijelek, dicemooh dan lain sebagainya. Ini adalah perkara yang diharamkan. Karena itu adalah sifatnya orang-orang munafik, yang mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kelak mereka ada di kerak neraka yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Selesai bab terkait dengan istighosah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa minasyirki al-istighosatu wa du'a li ghairillah subhanahu wa ta'ala, termasuk kesyirikan adalah beristighosah, meminta pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan berbagai macam bencana, gangguan dan lain sebagainya kepada selain Allah, dan berdoa kepada selain Allah, ini termasuk kesyirikan. Kemudian masuk bab yang baru, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-191 sampai 192. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyushrikuuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Ayusyrikun, apakah mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun makhluk-makhluknya. Wa hum yukhlaqun, padahal mereka yang disembah, yang dimintai selain Allah, mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wala yastati'una lahum nasra, dan mereka yang disembah selain Allah itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka para penyembahnya. Wala anfusahum yang surun, dan tidak pula mereka mampu menolong diri-diri mereka sendiri. Tidak mampu menolong diri-diri mereka sendiri, bagaimana kemudian dia mampu memberikan pertolongan kepada yang lain? Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun. Karena semua yang ada itu, yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang selalu kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Rabb sekalian alam, dikatakan Rabb karena Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik, Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir, Al-Muhyi wal Mumit. Dikatakan sebagai Rabb karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pantas kemudian disekutukan kepada Allah sesuatu yang tidak bisa menciptakan, makhluk-makhluknya, para malaikat, para nabi, kemudian orang-orang soleh, para wali, tidak boleh disekutukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul bab li kitab tauhid, kaitannya bab ini terhadap kitab at-tauhid. Annal musannifa rahimahullah bayyana fihil adillata ala butlani syirki wa bayani halil mad'un min dunillah wa fi dhalika takrirun li tauhid bil barahinil qati'ah. Bahwa musannif rahimahullah telah menjelaskan di dalamnya kaitannya dengan ayat ini terhadap bab, di dalamnya tentang dalil-dalil atas batilnya kesyirikan itu, bahwa kesyirikan itu adalah batil. Dan pula dijelaskan pula oleh musannif, penulis kitab Tauhid rahimahullah, dijelaskan tentang keadaan mereka-mereka yang dimintai doa selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka tidak mampu untuk mengabulkan doa, tidak mampu untuk menolong orang yang berdoa kepadanya, karena yang mampu mengabulkan doa, mampu menolong mereka itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika taqrirun li tauhid. Oleh karena itu, karena keadaan dan kondisi demikian itu sebagai penetapan, takrir, penetapan terhadap tauhid, yang mana dijelaskan dengan barohin burhan, dalil-dalil yang qat'i, yang tidak bisa dibantah, yang tidak ada yang bisa membantah dalil-dalil tersebut. Ayusyrikuna ma la yahluku syai'aw wa hum yuhlakun. Apakah mereka melakukan kesyirikan, berbuat sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, dan mereka sendiri juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalimat ini adalah kalimat istifhamu ingkarin. Kalimat tanya, tapi kalimat ini adalah untuk mengingkari. Mengingkari kondisi orang-orang musyrik yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala untuk mereka ibadahi. Kondisi orang-orang musyrik yang meminta kepada berhala-berhala, meminta kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kepada para malaikat mereka meminta. Diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala wa tawbihin ala man yusyriku fil ibadah ma Allah. Dan kalimat ini pula sebagai celaan atas orang yang berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah, dia juga berikan ibadah kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, dia berikan doa itu juga kepada selain Allah. Dia meminta pertolongan kepada Allah, dia juga meminta pertolongan kepada selain Allah. Ini namanya kesyirikan, yang mana tidak pantas Allah SWT disekutukan dengan yang lainnya, disekutukan dengan makhluk. Ma la yahluku syai'a, sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun. Ai makhlukatun la taqdiru ala khalqi wa laisa fiha ma tastahiqqu bihil ibadah. Yani makhluk-makhluk yang tidak mampu untuk menciptakan, dan tidak pula ada hak bagi makhluk itu untuk diberikan ibadah kepadanya. Karena yang berhak untuk diberikan ibadah itu adalah zat yang bisa menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam ini, itu yang berhak untuk diberikan ibadah. Adapun makhluk maka tidak berhak untuk diberikan ibadah karena mereka tidak mampu menciptakan apapun. Wa hum yukhlaqun, dan mereka dalam keadaan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk itu tadi diciptakan oleh Allah. Ai wa haula'il ma'budun makhlukun muhdatsun, mereka yang diibadai selain Allah itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan mereka diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadinya mereka tidak ada. Wal makhluqu la yakunu syarikan lil khaliq, makhluk tidak sepantasnya disekutukan untuk pencipta. Sama sekali tidak sebanding. Sama sekali tidak sebanding. Untuk disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, maha besar, Allahu akbar, Allah azam. Allah maha besar, Allah maha agung. Kemudian mau disekutukan dengan makhluknya yang rendah, yang banyak kekurangan di sana sini, makhluk, sehingga tidak pantas kemudian makhluk-makhluk itu dimintai doa, dimintai pertolongan, beristighosah kepada makhluk itu. Tidak bisa disekutukan untuk khalik, tidak sebanding sama sekali. Kecil, amat sangat kecil sekali makhluk ini ketika yakni dibandingkan, disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin yang maha agung, yang maha besar disandingkan dengan makhluknya, disekutukan dengan makhluknya yang tidak bisa mencipta apapun. Sementara langit, bumi yang langit yang tujuh lapis, bumi yang tujuh lapis ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan. Makhluk menciptakan sesuatu yang paling kecil di dunia ini saja tidak mampu. Taruhlah mereka bisa menciptakan semut misalnya. Mampukah makhluk ini menciptakan semut? Mereka paling bisa mengadakan semut itu datang dengan dikasih gula. Itu aja. Datang semut itu banyak. Ini saya sudah menciptakan semut. Bukan itu maksudnya. Menciptakan langsung semut yang berwujud seperti itu semut. Yang bisa membuat rumah yang besar dari tanah, atau membuat rumah dari daun, membuat rumah di lubang, mampu mengangkat benda yang besar daripada badannya, semut. Tidak mampu dia. Apalagi yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Yang paling kecil saja dia tidak mampu. Lalu bagaimana kemudian makhluk itu dimintai pertolongan, dimintai doa, dimintai ini dan itu. Ini yakni tidak bisa berpikir dengan benar yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala sudah bimbingkan, sudah berfirman kepada hamba-hambanya, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, Rabb kalian, pencipta kalian, pemberi rezeki kalian, pengatur alam ini sudah berfirman kepada kalian, kalian juga dengarkan ayat itu, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Kenapa kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung minta kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala pasti akan kabulkan doa-doa kita. Wala yastati'una lahum nasran wa haula'il ma'budun, makhluk-makhluk yang disembah selain Allah, la yaqdiruna 'ala nasri abidihim, mereka tidak akan mampu untuk menolong para penyembahnya. Wala anfusahum yang surun, begitu pula mereka pun tidak mampu untuk menolak madarat, bahaya yang akan menimpa pada dirinya. man arada bihim dharran, yakni menolak orang yang akan berbuat kerusakan terhadap dirinya, memberikan bahaya kepada dirinya, tidak mampu dia menolak. Fa kaifa yadfa'unahu an ghairihim? Lalu bagaimana mereka bisa menolak bahaya itu dari orang lain? Dirinya sendiri ketika akan tertimpa bahaya tidak mampu dia menolaknya. Lebih-lebih dia mau menolak bahaya dari orang lain, tentu lebih tidak mampu lagi. Mana secara global ayat ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yubihullahu subhanahu wa ta'ala al-musyrikin bi annahum ya'buduna ma'ahu ma'budatun la takhluqu syai'an wa laysa fiha ma tastahiqqul ibadah bihi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin di mana mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada makhluk-makhluk. Lata, Uzza, Manat. Pada patung, kepada pohon, kepada yakni kuburan Lata, seorang pembikin tepung yang di yakni yang di gunakan untuk memberi makan jamaah haji ketika itu. Karena kebaikannya, kemudian Lata ini meninggal, dikuburkan, akhirnya dipuji-puji dan diagungkan, kemudian diibadahi oleh kaum musyrikin ketika itu. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Najm. Nah, Lata itu adalah kuburan orang yang membuat tepung untuk jamaah haji ketika itu. Kemudian diibadahi kuburan itu, kemudian dimintai doa kuburan itu, sehingga di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya dihancurkan, karena itu adalah tindakan perbuatan kesyirikan. Yang mana Lata, Manat, Uzza itu tidak mampu menciptakan apapun dan tidak punya hak untuk diberikan ibadah kepadanya. Wala tadfa'u darra amman da'aha, dan tidak pula mampu menolak bahaya dari orang yang berdoa kepadanya. Bala tadfa'uhu an anfusiha, bahkan tidak pula mampu menolak bahaya yang menimpa dirinya. Lihat, Lata tidak mampu menjaga kuburannya, tidak mampu Lata. Dihancurkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, tidak mampu dia membela atau yakni mempertahankan kuburannya agar supaya diibadahi manusia, tidak mampu mempertahankan yakni makamnya untuk di supaya terus dijaga oleh dirinya, tidak mampu dia. Hancur, dihancurkan oleh para sahabat yang diutus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak tinggal yakni sedikit pun berhala pada masa itu, pada masa Fathu Makkah. Semua berhala-berhala dihancurkan, termasuk kuburan Lata ini tadi yang diibadahi oleh orang-orang musyrik ketika itu. Wa idza kanat hadhihi halatuhum batalat da'utuhum, jika keadaan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu demikian, tidak mampu memberi menolak mandorot dari dirinya dan orang, lebih-lebih orang lain, tentu doa mereka, seseruan mereka ini adalah batil. Tidak benar seruan itu. Li'annal makhluk la yakunu syarikan lil khaliq. Karena makhluk, dia tidak menjadi sekutu bagi khaliq, bagi pencipta. Tidak boleh disekutukan dengan pencipta. Karena pencipta itu adalah qawi, qadir, berkuasa. Sementara makhluk itu adalah ajiz. Wal ajizu la yakunu syarikan lil qadir, sesuatu yang lemah, yang banyak kelemahannya itu tidaklah akan menjadi sekutu bagi zat yang maha kuasa, yang maha mampu, yang maha kuat. La ya'juzu syai'un, yang tidak ada yang melemahkannya sedikit pun. Yang melemahkan Allah SWT, melemahkan kekuasaannya, melemahkan kekuatannya, tidak ada. Sehingga makhluk tidak pantas disekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran faedah dari ayat yang ada dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-191 192. Pelajaran yang pertama adalah butlanu syirki min asasihi, batilnya kesyirikan dari asasnya, pokoknya itu sudah batil. Dari asasnya tadi, dia tidak bisa menolong orang yang beribadah kepadanya, tidak pula bisa menolak mandorot yang kepada orang yang meminta kepadanya, begitu pula menolak mandorot terhadap dirinya, itu tidak mampu. Sehingga dari pokok yang seperti ini sudah batil kesyirikan itu. Li'annahu ta'alluku ala makhlukin ajizin, karena dia bergantung kepada makhluk yang lemah, yang sangat lemah. Yang kedua, anal khaliqa wal mustahiqu lil ibadah, pelajarannya kedua bahwa pencipta, bahwa yang menciptakan itulah yang berhak untuk diibadahi. Dan tidak ada yang menciptakan makhluk-makhluk ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala, karenanya Allah itulah yang berhak untuk diibadahi. Dan ini diakui oleh orang musyrik pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau masa-masa sebelumnya, semua orang-orang kafir musyrik itu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pencipta. Tidak ada satupun yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, melainkan ketika dia mengingkari semata-mata karena kesombongan. Kalau hatinya telah diberi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa alam ini ada yang menciptakan, bahwa alam ini ada yang memelihara, itulah Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan di dalam kitab-kitabnya, baik kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang diturunkan kepada Nabi Isa, atau yang diturunkan kepada Nabi Musa, atau dalam suhuf Ibrahim, atau dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Semuanya kitab-kitab itu menyeru untuk beribadah kepada pencipta alam ini, yang menciptakan alam ini tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin makhluk menciptakan alam ini, tidak mungkin makhluk menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga adalah al-istidlalu bitauhidir rububiyyah ala tauhidil uluhiyah, berdalil, mengambil dalil dengan tauhid rububiyyah, bahwa yang menciptakan adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang mengatur alam ini adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, untuk dalil sebagai tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, yang berhak diibadahi itu hanyalah Allah. Tauhid rububiyah sebagai dalil untuk tauhid uluhiyah. Ini yang berhak untuk diberikan ibadah kepadanya. Kemudian yang keempat adalah masru'iyatu mahajatil musyrikin linasril haqi wa qam'il batili, disyariatkan untuk membantah orang-orang musyrik dalam rangka untuk menolong kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Ketika kita mampu menampilkan hujah, ya, membawakan hujah kepada mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikan hujah itu, ya, untuk menolong kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Karena kebenaran itu layak untuk ditolong, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membela kebenaran itu. Indang surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum, jika engkau menolong agama Allah SWT, Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.